agar ku sampaikan. Ku tahu walau kau dengannya haruskah terdiam, menahan semua rasa inginnya kau dengar apa yang ku rasa. Menari bersamaku, temani kaki waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia. Ku temani dirimu di setiap perjalanan cinta. Menari bersamaku, izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia. Ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Tak ada yang selamanya, tapi aku kan ada di setiap perjalanan. Jalani bersamaku di kehidupan baru, izinkan ku jadi takdirmu.